الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا عباد الله، حمد الله saudara-saudaraku yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sebentar berinteraksi dengan ayat-ayat Allah dan sekaligus memakmurkan rumah Allah di Masjid Baitul Ihsan ini. Kajian kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kajian tafsir akidah yang kita ambil dari surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 22 dan selanjutnya. Allah berfirman, فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم على قلوب أقفالها. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, ayat 22, 23, 24 ini mengandung pelajaran yang sangat berharga sekali, apalagi dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia di masa ini yang diterpa oleh berbagai musibah dan masih banyak sebagian umat manusia yang terkena penyakit at-tabalut. Tabalut, dapet tidak menyembunyai sensitivitas ketika diberikan peringatan Allah. Peringatan demi peringatan, tapi telinga masih jumu, mata masih buta, tidak bisa menangkap atau tidak mau menangkap pelajaran dari Allah, sehingga itu berujung kepada memperpanjang musibah yang akan datang. Alhamdulillah dimulai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Marilah kita renungi ayat-ayat yang kita baca, dan ternyata ayat yang kita baca juga tadi ada kaitannya dengan silaturahim yang kaum muslimin di Indonesia mempunyai tradisi halal bihalal, yaitu setelah selesai ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah selama satu bulan di bulan Ramadan untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, ketika itulah saudara-saudara kita mengadakan acara silaturahim di bulan Syawal yang disebut dengan istilah halal bihalal. Apa hubungan antara silaturahim, musibah demi musibah yang menimpa dunia ini, dan juga dikaitkan dengan orang-orang yang terkena virus tabalut daget sehingga inderanya tidak didaya gunakan untuk menangkap pesan-pesan Allah? Mari kita mulai dari ayat ke-20. Fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, antusidu fil ardi, kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, watuqtiu arhamakum, dan kamu memutus tali silaturahim. Saudara sekalian, kita umat manusia termasuk yang hadir di rumah Allah ini dekat dengan istilah kekuasaan. Ternyata kekuasaan sesuatu hal yang penting di dunia ini, tetapi mengandung sesuatu yang sangat bahaya ketika tidak disikapi dengan sikap yang benar. Apa bahaya yang ditimbulkan oleh kekuasaan itu ketika tidak dimiliki dengan ajaran Allah? Yang pertama, kata Allah, antusidu fil ardi, kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini sampai Allah tidak membatasi kerusakan di muka bumi itu bentuknya apa. Ini menggambarkan betapa jahatnya dan banyaknya perbuatan kerusakan yang diperbuat oleh penguasa-penguasa di muka bumi. Kita ingat penguasa yang bernama Fir'aun. Kerusakan di muka bumi yang dilakukan adalah membunuh saingan-saingan politiknya. Bukan sekedar membunuh karakter, dibunuh orangnya. Sejak lahir laki-laki sering bunuh. Sudah biasa bila aku mereka menyembelih anak laki-laki kamu. Tujuannya apa? Agar kekuasaan langgeng. Tidak ada saingannya lagi. Ternyata budaya Fir'aun ini tidak kiamat. Diteruskan Fir'aun-Fir'aun selanjutnya. Bagaimana seseorang agar berkuasa menggunakan segala cara. Kalau dulu mungkin membunuh manusianya, mati dia. Sekarang mungkin bentuk pembunuhan-pembunuhan yang lainnya. Agar yang lainnya tidak bisa bersaing dengannya. Kerusakan di muka bumi lagi yang ditimbulkan oleh Fir'aun. Yang lebih dahsyat adalah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Artinya apa? Tidak boleh ada manusia yang taat kecuali pada dirinya. Tidak boleh ada orang yang taat kepada Allah yang menciptakan Fir'aun dan yang menciptakan umat manusia yang lainnya. Sehingga seluruh kebijakan di muka bumi harus apa kata dia? Fir'aun mengajarkan kerusakan di muka bumi dan diwarisi oleh Fir'aun-Fir'aun yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Musa alaihissalam yang berdakwah, yang mengharap kehormat manusia semuanya termasuk Fir'aun kepada Allah, dikejar-kejar dan mau dibunuh. Itulah kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dikejar-kejar, dicari-cari deliknya agar kena pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak akan terjadi kebaikan di muka bumi. Ini yang ada adalah hawa nafsu dia, nafsu kekuasaan dia. Itu Fir'aun. Begitu juga Namrud, begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita diberikan amanah oleh Allah berupa kekuasaan di rumah tangga kita, di perusahaan kita, di organisasi kita, di negara kita, maka kekuasaan itu jangan menyebabkan timbulnya kerusakan-kerusakan. Kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan sampai dengan adanya uang yang berlimpah ganda itu atau berlimpah-limpah itu justru menjadi kerusakan di muka bumi karena lupa kepada Allah. Dan orang yang punya uang banyak, yang punya kekuasaan yang luas justru lebih rusak ketika berbuat kerusakan daripada orang yang lemah. Ini yang pertama. Kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh kekuasaan atau penguasa yang tidak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi justru menjadikan orang-orang lain harus menjadi hambanya, adalah watukutiu arhamakum, dan kamu memutus keluarga kamu, silaturahim kamu. Jadi dengan kekuasaan seolah-olah dijadikan tabrir, alasan konsideran untuk memutus silaturahim dengan saudaranya, keluarganya, bahkan orang tuanya. Mari saudara kita renungi. Dengan alasan berkuasa, memimpin, dengan alasan sibuk, tidak sedikit manusia yang memberikan waktu sisa, perhatian sisa kepada orang tuanya yang melahirkan dirinya. Dirinya tidak akan menjadi seorang dokter, tidak akan menjadi seorang pemimpin, tidak menjadi seorang pengusaha, tidak akan tinggal di ibu kota kalau tidak ada orang tua yang melahirkan. Tapi faktanya, saudara sekalian, tidak sedikit umat manusia di dunia ini yang menyediakan waktu untuk silaturahim dengan orang tuanya, nunggu setahun sekali kalau ada lebaran. Dan alhamdulillah dari surga tidak terjadi sebelum lebaran ternyata orang tuanya meninggal dunia. Menunggu waktu sisa, ya ibadallah, perhatian sisa, rezeki sisa yang diberikan kepada orang tuanya. Padahal ayat Al-Quran berulang-ulang selalu mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan itu jatuh setelah perintah Allah untuk beribadah kepada Allah. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Seolah-olah tidak ada perintah yang lebih besar setelah beribadah kepada Allah melebihi berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan di antara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah silaturahim kepada orang tua. Jangan dengan waktu sisa, tenaga sisa, uang sisa, dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi alasannya berkuasa. Sibuk, dan sibuk. Seolah-olah urusan yang lain lebih penting daripada kedua orang tuanya. Ini sekalian hadirullah. Bencana yang ditimbulkan oleh kekuasaan ketika kekuasaan itu tidak digunakan untuk menegakkan kalimat Allah, ajaran Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Nah, kalau seandainya ini terjadi dan semoga tidak terjadi dalam diri kita, apa bencana yang menimpa orang yang berbuat kerusakan tadi, yang telah memutus silaturahim tadi? Bencana yang menimpa diri orang yang tersebut itu adalah ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat itu maknaha at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Sehingga kehidupannya kering. Kering kerontang. Na'am, uang banyak, tapi kering suasana kehidupannya. Suasana rumah tangganya. Suasana di perusahaannya. Na'am, jabatan naik terus, tetapi kering hidupnya, kering hubungan antara suami dan istri. Padahal rumah ada, mobil ada, uang ada. Saudaraku, betapa tidak menyenangkan di negara yang mayoritas beragama Islam, bumi Allah Indonesia yang kita cintai, mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi Departemen Agama Republik Indonesia memberikan informasi bahwasanya tahun 2008, saudaraku sekalian, angka perceraian tidak kurang dari 200 ribu kasus. Itu maknanya 400 ribu orang cerai. Bayangkan seandainya ini terjadi di sebuah negara tertentu, seperti di sebagian negara-negara Arab yang penduduknya cuma 300 ribu, 400 ribu. Kali ini terjadi perceraian, seluruh negara cerai semua, ya ibadallah. Kering, yang cerai itu tidak semuanya orang miskin, ya ibadallah. Yang cerai sebagian mereka yang uangnya banyak, yang hidupnya kawin cerai dan kawin cerai, menggambarkan keringnya hubungan. Tidak ada rahmat, hubungan suami istri bukan rahmat. Hubungan laki perempuan bukan rahmat, tapi hawa nafsu, uang dan lain sebagainya. Hubungan antara atasan dan bawahan bukan rahmat, bukan kasih sayang. Tapi hubungannya adalah seolah-olah antara Tuhan dengan hamba. Padahal saudaraku, hidup ini hubungannya adalah ar-rahmat. Bahkan hubungan Allah dengan hambanya, itu yang dominan adalah hubungan kasih sayang sebelum yang lainnya. Maka ayat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran, bukan yang turun, yang ditulis di dalam Al-Quran, ayat yang pertama adalah ayat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ulama tafsir mengatakan, alaqatul Rabbi, alaqatullah, alaqatul Rabbi bi'ibadihi adalah alaqatul rahmat. Hubungan Allah dengan hambanya adalah hubungan kasih sayang. Sampai-sampai ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, ayat yang pertama ditulis di dalam mushaf adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih Sayang di dunia dan akhirat, yang Maha Kasih Sayang di akhirat, yang Maha Kasih Sayang pada seluruh umat manusia, dan yang Maha Kasih Sayang khusus untuk orang beriman. Sementara orang yang dilaknat oleh Allah, dia tidak mendapat rahmat Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kekuasaannya mengakibatkan kerusakan di muka bumi dan saudara memutus silaturahim. Kedua, saudara sekalian, bencana yang menimpa orang yang berbuat seperti itu, penguasa yang seperti itu. Yang kedua adalah fa'asumam. Lalu Allah membuat dia tuli. Sehingga ayat Quran yang sering dibaca, hadis Nabawi yang sering dia dengar, itu tidak masuk ke telinganya. Karena Allah bikin budak, biarkan dia dulu. Dulu. Karena perbuatannya berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim itu. Terus kalian, maka kita lihat terus kalian. Silaturahim keluarga besar yang diikat oleh darah dan daging. Ya. Keluarga besar yang diikat oleh sebuah organisasi, oleh sebuah partai. Kita sering mendengar berita gonjang-ganjing dalam internal sebuah organisasi, sebuah partai, sebuah jamaah. Kenapa ya ibadallah kok gonjang-ganjing ya ibadallah? Karena tidak ada rahmat. Uang ada, jabatan ada, tapi rahmat tidak ada ya ibadallah. Akhirnya yang terjadi adalah suasana yang mencekam dan tidak membuat seseorang itu tenang. Karena telinga juga telinganya jarang untuk mendengarkan kalimat Allah. Ketika kalimat itu dibacakan, seolah-olah mereka tidak mendengar. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah katakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Janganlah kamu hai orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar. Padahal wahum la yasma'un, mereka itu sebenarnya tidak mendengar. Karena mendengarnya tidak ditadaburi, tidak direnungi. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk adalah yang tuli, yang dungu, dan mereka tidak berakal. Alhamdulillah mengdari. Yang bisu, sehingga tidak bisa menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, yang menimpa manusia-manusia penguasa yang kekuasaannya tidak digunakan untuk menegakkan kalimat Allah yang penuh rahmat itu adalah wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatannya. Matanya masih melihat tapi tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Na'udzubillah min. Mana jalan yang ke surga, mana jalan yang ke neraka. Mana jalan yang untuk memperbaiki umatnya, rakyatnya, mana jalan yang menyengsarakannya. Sehingga setiap hari bukan bertambah baik, tapi bertambah musibah dan musibah. Nah, terakhir ayat ini ditutup dengan, atau tema ini ditutup dengan firman Allah yang berbunyi, Awala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau hatinya tertutup, ada tutupnya, ada kuncinya, Sehingga Quran dibaca sebelum sholat, bahkan dengan suara yang keras menggunakan speaker, tetapi hatinya tertutup, tidak berubah hati yang keras, yang kaku itu. Itu semuanya dikarenakan tadi, inderanya tidak digunakan untuk mendengarkan kalimat Allah, sehingga tertutup hatinya. Saudara sekalian, hadirinallah, inilah ayat yang sengaja kita pilih, yang wallahu alam, menurut saya semoga ada manfaatnya bagi kita, kaitannya dengan kondisi kita sekarang, di mana kita diingatkan dengan acara-acara halal bihalal silaturahim, kemudian juga dikaitkan dengan gempa bumi yang terjadi na'udzubillah berulang-ulang, kemudian dikaitkan dengan sikap sebagian orang yang dagel, yang tidak mengambil pelajaran. Bayangkan Bapak Ibu, nyawa sudah sekian banyak yang ditelan bumi. Kita lihat TV, seolah-olah di Indonesia tidak terjadi apa-apa. Orang yang nyanyi, yang mengumbal auratnya, yang melawak, seolah-olah keluarganya tidak meninggal, seolah-olah saudaranya tidak meninggal, seolah-olah rakyatnya tidak meninggal, pada terkubur hidup-hidupannya ibadah Allah. Bahkan ironisnya, ada seseorang TV yang ingin menggalang dana untuk saudara-saudara kita rahimahullah yang meninggal dunia dan yang ditinggalkan, yang ditampilkan orang-orang yang telanjang, yang membuka auratnya, seolah-olah masih menantang Allah. Hai Tuhan, kami berani lagi menantang, meskipun kamu sudah mendatangkan azab seperti itu. Lihat ya, kami telanjang masih berani seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mati nurani sebagai orang yang ibadah Allah. Mati. Kita saja karena satu orang yang meninggal. Sudah bapak kita, ibu kita, saudara kita, berhari-hari kita sedih. Walaupun kita tidak boleh mempertanyakan kesedihan. Ini saudara sekalian, ratusan mendekati ribuan saudara kita meninggal. Kita lihat saudara sekalian, ditayangkan gambar-gambar seperti itu seolah-olah tidak ada bencana, seolah-olah tidak ada kematian, seolah-olah tidak ada orang yang menghadap Allah. Inilah saudara sekalian, sengaja ayat-ayat seperti ini harus sering kita perdengarkan agar kita tidak dungu dan buta, sehingga kita cerdas, bisa mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat Quran atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran yang ada di alam raya ini. Bapak-Ibu sekalian, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah dan berhamba Allah. Ketika diberikan kekuasaan, sadar betul bahwa itu amanat yang sangat berat, yang harus kita gunakan untuk menegakkan kalimat Allah, menyebarkan Islam yang penuh dengan kedamaian, bukan orang-orang yang lalai dan berbuat kerusakan, serta memutus saudaranya atau tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan oleh sekalian sebelum berjalan. Aku lukau lihada, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.